Assalamualaikum. cahaya menerangi terang dunia. Engkau Muhammad, ya Rasulullah. Malam perpanjanglah salah satunya. Siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Thank you.

hitam, hitam. Kutemui